Mat iwat adalah apabila ada fathaten yang diwakofkan, maka cara membacanya adalah dibaca panjangnya satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alima hakima. Oke, kita baca bersama ya. Alima hakima. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alima hakima. Ghafura aziza. Oke, kita baca bersama ya. Ghafura aziza. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ghafura aziza. La ajra kabira. Oke, kita baca bersama ya. La ajra kabira. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. La ajra kabira. Khalifata qalila. Oke, kita baca bersama ya. Khalifata qalila. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Khalifata qalila. Afwaja raqiba. Oke, kita baca bersama ya. Afwaja raqiba. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Afwaja raqiba.